نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama kali kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan terus kita melakukan amalan-amalan ketaatan, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah hakikat seorang bersyukur adalah al-qiyamu bi ta'atihi. Hakikat seorang bersyukur adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid, Haqiqatus Syukri, hakikat seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat seorang bersyukur kepada Allah, kata beliau, adalah al-qiyamu bi ta'atihi. Seorang itu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah. Sehingga yang namanya syukur yakunu bil lisan wa yakunu bil qalbi wa yakunu bil jawarih. Yang namanya bersyukur bentuknya dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Inilah yang namanya bersyukur. Dengan lisan bentuknya adalah orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan lisan. Dengan hati bentuknya adalah orang tersebut meyakini, mengimani bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan adalah semata-mata datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah menyebutkan fama bikum min ni'matin faminallah. Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wabil jawarih, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan anggota badan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, sarafuha li ta'atillah. Artinya adalah orang tersebut menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan li ta'atillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah. Sehingga yang namanya bersyukur barakallahu fikum bukan hanya sekedar bilisan, bukan hanya sekedar dengan lisannya, tapi tidak dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Ayuhannas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita minasyakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kita meminta memohon kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala kita menjadikan kita orang-orang yang syakirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bersyukur ini jumlahnya sangat sedikit, dan hanya orang-orang pilihan yang bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wa qalilun min ibadiyah syakur, dan sangatlah sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin, kata beliau, qillatul ahlina fil alamina yadulu ala annahu min khawasihi. Sedikitnya orang yang bersyukur di muka bumi, kata beliau, sedikitnya orang yang bersyukur di muka bumi barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, mereka itu adalah min khawasihi, makhluk-makhluk pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah, sebuah tulisan yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah, jalannya kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Maka akan dijelaskan oleh beliau bagaimanakah ciri-ciri orang yang selamat, baik selamat fi dunia tatkala di dunia ataupun di akhirat nanti. Terakhir kita telah sampai pembahasan hadis yang datang dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyampaikan kepada kita beberapa wasiat untuk umatnya. Maka di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah perintah supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyun, walaupun yang memerintahkan kepada kalian, yang memimpin kalian adalah seorang budak, tetap wajib baginya as-sam'u wa ta'ah. Maka ini merupakan prinsip ahlu sunnah. Ini merupakan prinsip ahlu sunnah yang pertama adalah memurnikan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang terdapat pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, walaupun yang memimpin kalian atau yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyah. Maka Nabi SAW menyebutkan wasiat berikutnya. Nasihat berikutnya Nabi SAW menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalanku. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, terkhusus al-khulafaur rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa'addu 'alaiha binawajib, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya adalah perintah untuk syiddatut tamassuk, perintah supaya kita di dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tatkala kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dan waspadalah kalian, muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru di dalam agama, perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari perkara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah dalal, itu adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Ini wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yaitu perintah kepada kita supaya hati-hati, barakallahu fikum, dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Perintah kepada kita, peringatan kepada kita supaya kita hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan, yaitu perkara-perkara bid'ah yang ada di dalam agama ini. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang definisi pengertian bid'ah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan bid'ah, kata beliau, al-bid'atu hiya, adapun yang dimaksud dengan bid'ah adalah ihdathu syai'in fi dini laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya bid'ah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, bid'ah itu adalah ihdathu syai'in fi din, mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama, ya, mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama, laisa lahu aslun, yang tidak ada asalnya sama sekali, baik dari Alkitab yaitu Al-Quran maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan bid'ah, mengada-adakan sesuatu yang baru fiddin, dalam urusan agama, yang tidak ada asalnya dari Alkitab yaitu Al-Quranul Karim, juga tidak ada asalnya dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengingatkan dari perkara bid'ah, perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang perkara bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Kata beliau, kullu bid'atin fid dini fahiya muharramatun wa dalalatun. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kata beliau hafizahullah taala, dan setiap perkara yang bid'ah fid din, dalam urusan agama, muharramah, itu haram. Setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu haram. Barakallahu fikum. Wa dalalah, begitu juga sesat. Ini setiap perkara yang baru di dalam agama, muharram dan sesat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru di dalam urusan agama. Karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap perkara bid'ah tempatnya, atau setiap perkara bid'ah adalah dhalal. Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain yang datang dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membikin perkara yang baru dalam urusan kami ini, itu dalam urusan agama, mengada-adakan perkara yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Maka barakallahu fikum, kata beliau, fadalal hadisan ala anna kulla muhdatsin fid dini fa huwa bid'ah. Maka dua hadis di atas menunjukkan bahwasanya setiap perkara yang baru dalam urusan agama, fahuwa bid'ah. Perkara yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah mardudah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat dan mardudah. Tertolak. Tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya dijelaskan di sini oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangkan dalil berikutnya. Dalil yang menegaskan supaya kita benar-benar berjalan di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina milatan, wa inna hadhihi almilata sataftariku ala thalathin wa sab'ina sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian min ahlil kitab. Orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, yaitu dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, iftaraku, mereka telah berpecah belah menjadi 72 kelompok. Ini orang-orang sebelum kita, orang-orang ahlul kitab, yakni al-yahud wa nasara, orang-orang Yahudi yang mereka telah mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara adalah orang-orang yang dalal, orang-orang yang sesat, karena mereka semangat beramal tapi tidak memiliki ilmu. Ini mereka, kelompok Yahudi dan kelompok Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka telah terpecah menjadi 72 kelompok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya agama ini, itu Islam, sataftariku ala thalathin wa sab'ina, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'una finar, kata Nabi SAW, 73 ini, 72 berada di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu kelompok yang ada di dalam jannah. Hanya satu kelompok yang ada di dalam jannah. Siapakah mereka? Nabi SAW telah menyebutkan, wahiyal jama'ah, yang satu kelompok ini yang berada di dalam jannah, yang ada di dalam sorga, mereka itu adalah al-jama'ah. Mereka itu adalah al-jama'ah. Inilah yang selamat dari api neraka. Maka di sini kita perlu mengetahui siapakah yang dimaksud jama'ah di sini. Maka dijelaskan oleh sahabat yang mulia, karena dalam hal seperti ini kita harus kembalikan kepada para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka para sahabat orang yang langsung belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang menyaksikan turunnya wahyu. Ini para sahabat, dan mereka tahu wahyu ini turun kapan dan untuk apa. Ini para sahabat, sehingga dalam masalah ilmu agama ini kita kembalikan permasalahan ini kepada para sahabat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya satu kelompok yang selamat adalah al-jamaah, maka di sini barakallahu fikum perlu kita kembalikan pemahaman jamaah ini kepada para sahabat. Bukan terus kita menafsirkan sendiri-sendiri. Oh, berarti yang dimaksud jamaah ini, yang dimaksud jamaah ini. Tidak. Kita kembalikan kepada para sahabat, apa itu makna al-jamaah? Yang dimaksud jamaah di sini adalah ahlul haqq. Huwa ahlul haqq. Yang dimaksud jamaah di sini adalah ahlul haqq, yaitu orang yang berjalan di atas kebenaran. Inilah disebut jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu, yang dimaksud dengan al-jama'ah, huwa ma wafaqal haqqa wa in kunta wahidatan wa innaka hina idzin jama'ah. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah ma wafaqal haqqa. Jama'ah di sini adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran. walaupun dia sendirian, kalau mencocoki kebenaran, itu disebut al-jamaah. Inilah yang dimaksud al-jamaah. Sekali lagi, yang dimaksud al-jamaah adalah ma wafaqal haqq, siapa saja atau apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Kalau itu sudah sesuai dengan kebenaran walaupun hanya seorang, itu disebut al-jamaah. Sehingga yang namanya al-jamaah itu tidak harus banyak, ya. Apalagi mengingat bahwasanya Islam itu datang dalam keadaan gharib, wa sayaudu gharibah, akan kembali asing, ya. Akan kembali asing. Kalau diartikan jamaah itu orang yang banyak, nanti berarti orang yang paling banyak itu yang paling selamat. Tidak. Tapi ternyata para sahabat telah menjelaskan kepada kita, arti jamaah itu adalah mawafaqal haqq. Apa saja yang sesuai dengan kebenaran, walaupun hanya seorang diri. Kalau itu sesuai kebenaran, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dijelaskan oleh al-imam tadi ucapannya Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, menjelaskan tentang arti al-jamaah. Sekarang saya nukilkan ucapannya al-imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Sarhut Tahawiyah pada halaman 586. Kata al-imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Sarhut Tahawiyah, beliau menjelaskan arti jamaah. Al-jama'atu, jamaah itu, jama'atul muslimina wahumus sahabatu watabi'una lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah fatiba'uhum hudan wa khilafuhum dalalun. Hampir semakna apa yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata al-imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud jama'atul muslimin, yang dimaksud jama'atul muslimin, siapakah mereka? Wahumus sahabah. Yang dimaksud jama'atul muslimin, mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, bi ihsan, dengan baik ila yaumil qiyamah. Inilah yang dimaksud dengan jamaah. Sehingga kata beliau fatiba'uhum hudan, maka mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat, merupakan petunjuk. Wa khilafuhum dalalun, dan menyelisih mereka para sahabat merupakan kesesatan. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah, yaitu mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Inilah yang akan selamat dari api neraka. Inilah yang selamat dari 73 kelompok. Satu yang selamat adalah al-jamaah, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, selanjutnya dijelaskan oleh al-imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i rahimahullah. Dijelaskan oleh al-imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i rahimahullah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan mengikuti Al-Kitab wa Sunnah, yang berjalan mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ulama yang tidak asing lagi, ulama yang sering disebut-sebut oleh kaum muslimin. Bahkan setiap muslim tatkala mendengar Imam Syafi'i senantiasa mendoakan kebaikan untuk beliau rahimahullahu taala. Maka beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala akan menjelaskan hakikat seorang itu berpegang teguh kepada jamaah. Iya. Kata beliau, wa haqiqatul luzumil jamaah, hakikat seorang itu berpegang teguh kepada jamaah. Kata beliau, ana man qala bima taqulu bihi jama'atul muslimin faqad lazima jama'atahum, wa man khalafa ma taqulu bihi jama'atul muslimin faqad khalafa jama'atahum alati umira biluzumiha. Maka Imam Syafi'i menyatakan di dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Ya. Imam Syafi'i memiliki sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah, kitab menjelaskan tentang ilmu usul fikih. Ya. Ini salah satu nama kitab yang dimiliki oleh Imam Syafi'i atau yang dikarang oleh Imam Syafi'i berjudul Ar-Risalah. Pada halaman yang ke-475 sampai 476. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hakikat seorang itu berpegang teguh dengan jamaah. Kata beliau bahwasanya hakikat seorang berpegang teguh kepada jamaah, orang tersebut hendaklah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh jamaatul muslimin, yaitu para sahabat. Ya, ini hakikatnya. Hakikat seorang berpegang teguh kepada jamaah, hendaklah orang tersebut mengucapkan dalam urusan agama apa yang telah diucapkan oleh para sahabat. Ya. Maka tatkala seorang di dalam beragama dia mengikuti apa yang telah diucapkan oleh para sahabat, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada jamaah. Ini hakikat seorang itu berpegang teguh kepada jamaah. Barakallahu fikum. Yaitu mengucapkan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Wa man khalafa ma taqulu bihil jama'atul muslimin. Dan barang siapa yang menyelisih apa yang telah diucapkan oleh jamaatul muslimin, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, maka sungguh orang tersebut dia telah menyelisih jamaah yang telah diperintahkan supaya kita berpegang teguh kepadanya. Inilah hakikat seorang itu berpegang teguh kepada jamaah, yaitu mengucapkan, mengerjakan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum di dalam beragama. Ini dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dari 73 kelompok ini hanya satu yang selamat, wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Arti jamaah sudah kita bahas tadi, yaitu kebenaran apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian selanjutnya kita kembali kepada kitab. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi SAW, kulluhum finnar, semua kelompok-kelompok tersebut berada di neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok saja yang selamat. Siapakah mereka yang selamat? Kata Nabi SAW menyebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, inilah yang selamat dari api neraka. Ya, sehingga dari sini jelaslah bagi kita bahwasanya yang selamat dari api neraka tatkala munculnya perpecahan adalah mereka yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, kelompok yang selamat adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu Albani rahimahullahu taala fi sahihil jami'. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau yang berjudul Sahihul Jami'. Barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hada sabilullahi mustaqima wa hatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanu yad'u ilaihi thumma qara'a qalahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membikinkan satu garis untuk kami, khattan biyadihi, yang menggaris dengan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan tangannya satu garis yang lurus. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima. Tatkala membikin garis yang lurus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah jalan Allah yang lurus. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa hatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian membikin beberapa garis dari arah kanan dan arah kirinya. Ya, setelah membikin garis yang lurus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membikin beberapa garis di arah samping kanannya dan samping kirinya di garis yang lurus tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membikin garis-garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis yang lurus tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi subulu, garis yang di sampingnya yang banyak itu mengatakan, jalan-jalan ini tidaklah di dalamnya kecuali syaitan yang menyeru kepadanya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwasanya jalan yang lurus itu hanya satu dan jalan yang mengarah kepada penyimpangan sangatlah banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanu yad'u alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di garis-garis ini syaitan itu menyeru di atasnya. Tsumma qara'a qaluhu ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud jalan yang lurus itu jalannya jalan yang seperti apa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u subulah, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, yang mana jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu adalah wasiat buat kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya siratul mustaqim, jalan yang lurus itu hanyalah satu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ana hadha sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus di sini? Jalan yang lurus di sini, barakallahu fikum, huwa al-Islam. Yang dimaksud di sini adalah Islam, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang lurus yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus tersebut. La tattabi'u dinan ghaira hadha din, wa la tattabi'u sunnata ghaira sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, janganlah kalian mengikuti agama selain agama Islam ini. Hendaklah kalian di dalam beragama yang diikuti adalah agama Islam. Janganlah kalian mengikuti sunnah jalan di dalam beragama ini kecuali jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai mengikuti sunnah selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang lurus. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan itu, jangan kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan, yang mana jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya Allah, akan menjauhkan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalannya syaitan. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujahid rahimahullahu ta'ala, imam salah satu ulama ahlu tafsir yang belajar kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, faqihkanlah anak ini terhadap urusan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada anak ini ilmu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang sangat kokoh dan mumpuni dalam masalah ilmu tafsir. Punya murid yang bernama Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Maka Al-Imam Mujahid mengatakan, jalan-jalan yang banyak yang Allah melarang kita untuk mengikutinya. Apa makna jalan-jalan tersebut? Kata Al-Imam Mujahid, yaitu al-bid'ah wasyubhat. Jalan-jalan yang banyak ini yang akan memecah belah umat. Yang pertama adalah perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara syubhat. Ini yang kedua. Ini yang digunakan syaitan untuk menjauhkan manusia dari siratal mustaqim. yang digunakan oleh syaitan untuk memecah belah umat Islam. Yaitu yang pertama adalah perkara al-bid'ah, perkara-perkara yang bid'ah, dan yang kedua adalah perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang masih samar. Barakallahu fikum. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang syubhat. Kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah, karena inilah senjata yang digunakan oleh syaitan untuk menjauhkan manusia dari siratal mustaqim. Wallahu a'lamu bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.